السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa Alaihi wa Sahbihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap para pendengar di Roja, dan juga para pemirsa Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, yang kali ini memasuki silsilah nomor 65 dengan tema mencerdaskan mental anak. Setiap orang tua pasti dia menginginkan memiliki anak putra-putri yang cerdas. Itu adalah sebuah cita-cita yang tidak diragukan lagi. Bahkan untuk hal itu, tidak sedikit di antara para orang tua yang rela untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk mengundang guru privat, untuk memasukkan anak ke les walaupun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bahkan ada juga orang tua yang ikut memberikan suplemen ya kepada anaknya, entah itu sirup, entah itu obat, yang katanya bisa mencerdaskan otak anak. Itulah yang dilakukan oleh para orang tua ketika menginginkan anak-anaknya cerdas. Akan tetapi, amat disayangkan, tidak sedikit di antara orang tua yang mengaitkan kecerdasan hanya dengan kecerdasan yang sifatnya akademik saja, alias kecerdasan otak. Sehingga ketika melihat ada anak nilai matematikanya 9, maka dikatakan anak ini cerdas, walaupun dia itu jarang membantu orang tuanya. Ya, dan ini adalah sesuatu yang perlu diluruskan. Ada juga sebagian orang tua yang mengatakan anaknya cerdas karena bisa juara 1 lomba olimpiade sains, walaupun tidak sholat. Ini kecerdasan yang sifatnya parsial. Ya, kecerdasan itu bukan hanya melulu kecerdasan otak saja. Ya, kecerdasan itu macam-macam. Ya, sekurang-kurangnya ada 4 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan otak. Itu yang tadi sudah dibahas. Ya, otaknya encer, menerima pelajaran cepat, disuruh ngapal cepat, ya, nilai rapotnya tinggi, itu kecerdasan otak. Ya. Kemudian ada yang kedua adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan ketika anak bisa menahan emosi dia. Dia sabar, ya, tidak gampang terpancing kemarahannya, ya. Kecerdasan yang sifatnya emosional. Kemudian juga yang ketiga ada kecerdasan spiritual, yaitu kepatuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, disuruh untuk sholat, cepat berangkat, bahkan kadang-kadang tanpa disuruh dia akan mengaji. Itu namanya kecerdasan spiritual. Dan yang keempat adalah kecerdasan mental. Ini yang akan mendapatkan porsi cukup besar pada kajian kali ini. Apa itu kecerdasan mental? Mungkin kalau kecerdasan otak, kecerdasan spiritual, atau kecerdasan emosional, mungkin sudah banyak kita dengar. Akan tapi kecerdasan mental itu apa? Dan ternyata tidak sedikit di antara orang tua yang kurang memahami tentang adanya kecerdasan yang sifatnya mental ini. Padahal sebenarnya kecerdasan mental ini memiliki pengaruh yang sangat besar untuk membantu kesuksesan anak-anak kita nanti mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Dari sini, sebelum saya memasuki pembahasan tentang kecerdasan mental, kita kadang-kadang mendapatkan ada anak-anak yang ketika sekolahnya rankingnya 1, 2, 3 selalu masuk ranking 3 besar atau 5 besar atau 10 besar. Akan tetapi ketika tamat dari sekolahannya, ternyata dia di luar menjadi pengangguran. Atau ternyata di luarnya dia tidak berkembang. Ada apa yang keliru? Ya. Ada orang otaknya encer, akan tetapi dia pemalas, dalam arti dia enggak mau bekerja. Ya. Dia hanya sekedar membaca dan membaca, tapi enggak mau untuk mencari uang, mencari nafkah buat anak istrinya. Ini harus kita perhatikan, ya. Jadi kecerdasan mental itu sangat dibutuhkan oleh seorang anak, apalagi orang yang sudah dewasa. Apa itu kecerdasan mental? Kecerdasan mental adalah kecerdasan seseorang di dalam menghadapi masalah atau kesulitan. Itu maksud dari kecerdasan mental. Jadi orang bisa menghadapi masalah dengan baik dan juga bisa menyelesaikan kesulitan yang dia hadapi. Inilah yang dimaksud dengan kecerdasan mental. Sehingga ketika ada masalah datang, dia tidak panik, dia tidak bingung, dia tidak habis akal. Dia akan terus tegar menghadapi masalah tersebut. Misalnya, dia punya mental kuat, tangguh, tahan banting, pantang menyerah. Ketika dihina oleh orang lain, dia tidak kemudian ngelokro, ya, tidak kemudian dia jatuh, ya, tidak kemudian dia minder. Ini orang-orang yang punya mental kuat. Ketika mendapatkan masalah, dia akan hadapi masalah itu, bukan lari dari masalah. Dan kalau kita perhatikan, tidak sedikit anak-anak, bahkan orang dewasa pun, yang ketika menghadapi masalah, dia relatif untuk menghindar dari masalah. Tidak berani untuk menghadapi masalah tersebut. Atau anak kecil menghadapi masalah nangis. Ya. Dan ini tidak menyelesaikan masalah. Ya. Bahkan bukan hanya anak kecil, kadang-kadang orang dewasa ada masalah menghabiskan hari-harinya dengan menangis. Apa kemudian kalau menangis masalahnya selesai? Tentu jawabannya tidak. Ya. Kenyataannya orang nangis gak akan menyelesaikan masalah. Maka dari sini bahwa yang namanya kecerdasan mental itu sangat dibutuhkan oleh seorang manusia. Mulai dari anak-anak sampai orang yang sudah dewasa. Apa indikasinya orang itu mentalnya cerdas? Tadi sudah saya sebutkan beberapanya. Jadi orang mentalnya cerdas itu adalah ketika dia punya mental yang tangguh. Ya, dia kuat, dia gigih, tahan banting, gak gampang menyerah. Itu namanya orang punya kecerdasan mental yang tinggi. Kalau yang rendah bagaimana? Sebaliknya. Jadi kalau ada orang pengen tahu orang ini mentalnya rendah, lihat saja apakah dia itu mudah menyerah. Apakah dia itu banyak ngeluh? Ya, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngeluh, disuruh ngapa-ngapain ngeluh, ya, disuruh bantu orang tua ngeluh, ya, disuruh pergi kemana ngeluh, berangkat tapi ngeluh. Atau dia orang ini cengeng, ya, gampang sekali cengeng, cuma sekedar disinggung dikit saja nangis, ya. Atau labil, ya, labil, ya, mudah sekali dia terombang-ambing oleh perasaannya, ya. Atau daya juangnya kecil. Orang-orang yang punya sifat-sifat ini, maka ini indikasi pertanda bahwa anak ini adalah orang yang kecerdasan mentalnya apa? Rendah. Lah terus bagaimana Ustaz? Supaya anak itu memiliki kecerdasan mental yang tinggi. Tentunya yang namanya kecerdasan, entah itu mental, entah itu emosional, entah itu kecerdasan otak atau kecerdasan spiritual, itu tidak bisa didapatkan dengan tiba-tiba, ya. Tidak ujuk-ujuk kemudian langsung muncul, akan tetapi butuh untuk ditanamkan dan diasah sejak dini. Seperti kita lah, nggak mungkin lah anak keluar dari perut ibunya langsung bisa baca, ya, ini ibu Budi, nggak ada ceritanya. Ya. Bayi lahir biasanya apa kalau lahir? Nangis. Ada enggak bayi lahir mak ceprot langsung ini ibu budi? Enggak ada. Ibunya lari itu nanti. Ya. Enggak ada. Pasti butuh latihan, proses mulai dari belajar A, B, C, ya. Kalau dalam bacaan Al-Qur'an mulai dari belajar alif, ba, ta, kemudian mengeja aba, ata, ababa, baaba, taaba, tataa, ya. Inilah yang namanya latihan. Sama juga mental, ketika seorang ingin supaya mentalnya itu kuat, maka dia membutuhkan latihan, ya, membutuhkan latihan untuk supaya mentalnya ini kuat. Apa saja yang perlu dilakukan, inilah yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini, dan akan kita bahas insyaallah dalam 2 sesi atau 3 sesi tergantung nanti pembahasannya. Hari ini kita akan membahas 3 cara atau 3 tips bagaimana mengasah kecerdasan mental anak. Yang pertama, bangun kecerdasan mental sejak dini. Sejak dini itu maksudnya sejak kecil. Bahkan ada sebagian penulis yang mengatakan bukan hanya ketika anak lahir, bahkan ketika anak itu masih di kandungan. Ada sebagian orang mengatakan bukan hanya ketika anak masih dikandungkan, sejak memilih pasangan. Subhanallah. Jadi makanya saya katakan dari sejak dini. Ya, sejak dini itu belum tentu setelah lahir, sebelum lahir, bahkan sejak memilih pasangan. Karena apa? Karena tidak dipungkiri bahwa sifat-sifat yang ada dalam diri anak itu banyak diwarisi dari siapa? Dari orang tuanya. Ya, banyak diwarisi dari orang tuanya. Bahkan bisa jadi diwarisi dari siapa? Kakeknya. Dan ini pernah kejadian pada zaman Nabi SAW. Pada suatu hari ada seorang peternak onta datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, anak saya ini kulitnya beda sama bapak dan ibunya. Lahir tapi kulitnya beda. Mungkin bapak ibunya putih, anaknya apa? Hitam. Saya ini curiga Rasul. Curiga apa? Jangan-jangan istri saya selingkuh. Jangan-jangan istri saya menyeleweng. Lawang saya kulitnya putih, istri saya kulitnya putih, tapi kok anak saya hitam? Mungkin saat itu Rasulullah SAW juga bertanya kepada orang itu, apakah kamu melihat istri kamu itu nakal? Artinya dia itu suka keluar. Ternyata jawabannya tidak. Ya, istri saya termasuk wanita yang taat. Ya, nggak sering keluar rumah, kemudian juga maaf nggak gampang bertemu dengan laki-laki lain. Akan tetapi saya curiga, ini bagaimana kok bisa ujung-ujungnya anak saya kulitnya beda dengan orang tuanya? Bapaknya enggak, ibunya enggak. Mungkin kalau bapaknya hitam, ibunya putih, keluarnya apa? Hitam. Oh, ini mungkin nyontoh bapaknya. Atau sebaliknya, ya, ibunya putih, bapaknya hitam, ibunya bapaknya putih, ibunya hitam, keluar anak hitam, oh ini contoh ibunya. Lah ini, bapaknya putih, ibunya putih, masa anaknya hitam? Nah, Nabi SAW menghadapi seorang peternak, apa tadi? Onta. Nah, maka Nabi SAW menggunakan pendekatan, penjelasan yang gampang dicerna oleh ukuran otak seorang penggembala onta. Nabi bertanya, wahai fulan, kamu punya onta? Punya, wahai Rasul. Apa saja warnanya? Macam-macam. Ada yang coklat, kemudian ada yang merah, ada yang putih. Ya. Ah, di antara onta kamu ini ada enggak yang warnanya abu-abu? Beda sendiri warnanya abu-abu. Yang lainnya coklat, putih, merah, kok ada yang abu-abu satu? Ada enggak? Kata Nabi kepada si penggembala onta. Kata penggembala onta itu, ya ada wahai Rasul, ada satu yang warnanya abu-abu. Nah, itu warna abu-abu itu dari mana kira-kira? Padahal bapak ibunya, ya, bapak ibunya, induknya, jantan dan betinanya itu enggak ada yang warnanya abu-abu. Semuanya warnanya coklat, kalau enggak coklat putih, kalau enggak putih merah. Enggak ada satupun di antara onta-onta dewasa itu warnanya abu-abu. Ini kok bisa keluar anaknya warnanya abu-abu? Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, la'allahu naz'aha 'irqun. Bisa jadi wahai Rasul, onta yang warnanya abu-abu ini karena dapat gen dari bah-bahnya dulu. Bahnya siapa? Bahnya onta. Mungkin dulu bahnya onta yang merah ini ada yang satu warnanya apa? Abu-abu. Oh gitu ya, mungkin ya, mungkin wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya mungkin saja mbah kamu dulu itu ada yang kulitnya apa? Hitam. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwa gen itu banyak yang menurun kepada anak. Makanya sebagian penulis mengatakan bahwa kalau kita ingin punya anak yang mentalnya kuat, maka dari awal kita mencari pasangan. Kalau muslimah berarti mencari calon suami, kalau muslim berarti mencari calon istri, maka harus memilih calon-calon yang memiliki salah satunya ya karakternya, bukan satu-satunya karakter, berusaha mencari calon pasangan yang mentalnya kuat. Apakah cukup sampai di situ? Belum cukup. Ketika sudah maaf berhubungan kemudian hamil, nah ketika hamil pun juga harus dijaga mental si ibu terutama. Karena mental ibu sangat berpengaruh kepada mental yang ada, mental janin yang ada di perutnya. Maka disitulah pentingnya ketika ibu sedang hamil itu emosinya itu diusahakan bisa dijaga secara stabil. Maka di sini perlu banyak mengalah terutama dari kalangan suami. Ya katanya kalau orang sedang hamil itu kadang-kadang ya macam-macam lah keinginannya, ingin ini, ingin itu, ya. Kadang-kadang emosinya labil juga. Maka di sini perlu ada pengertian dari suami ketika istri sedang hamil, ya. Itu sangat berpengaruh. Nah, nanti ketika lahir pun sama. Ya. Jadi sejak dini anak itu sudah dilatih mentalnya, ya, sudah diasah kecerdasan mentalnya. Nanti kita akan jelaskan caranya bagaimana. Kenapa bisa demikian? Karena memang yang namanya kecerdasan mental itu bisa didapatkan dengan mengharapkan atau dengan melalui sebuah proses. Walaupun kita katakan sejak dini itu harus dilatih, akan tetapi kita juga harus melihat kondisi, ya, usianya anak, kesiapan dan kemampuan masing-masing. Jadi jangan kita paksain. Ya baru berapa bulan sudah dilatih, misalnya ditinggal sampai berhari-hari, itu bukan itu yang kita maksud. Ya akan tetapi dilatih sesuai dengan kadar usianya, juga dilatih dengan usia, kadar kesiapan dan kemampuannya. Karena satu anak dengan anak yang lain, walaupun usianya sama, mungkin kemampuannya berbeda. Makanya lihat saja, kita lihat ada anak-anak yang usianya sama, sama-sama 10 tahun, tapi fisiknya beda. Ya, saya kapan itu ada tamu datang ke sini, bapak ibu bapak sama anaknya biasa setelah sedikit ngobrol, saya tanya, saya langsung nebak saja, ini anaknya sudah semester berapa kuliahnya? Dengan senyum saya tanya seperti itu karena udah tinggi besar. Ternyata sama bawanya dijawab, ini baru kelas 3 SMP. Astagfirullah. Karena orangnya sudah apa? Anaknya sudah tinggi besar, saya pikir sudah kuliah, ternyata baru kelas 3 SMP. Ya memang usianya baru segitu. Istilah kita apa? Bongsor. Jadi kita pun gak bisa menyamakan, oh anak usia segini harus seperti ini, belum tentu. Karena masing-masing anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ya, punya kemampuan dan kesiapan ya berbeda-beda. Maka ini yang pertama, poin yang pertama adalah perlu membangun kecerdasan mental sejak dini. Ya, sejak dini. Yang kedua, ya, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah perlu adanya ketegasan dan disiplin dalam peraturan. Membiasakan anak untuk disiplin sejak dini. Ya. Akan tetapi bukan berarti kita harus keras dan kasar. Ya. Kadang-kadang sebagian orang tua belum bisa membedakan antara disiplin dan tegas dengan kasar dan keras. Ya. Dipikirnya keras itu adalah tegas. Kasar itu dipikirnya disiplin, padahal beda. ya, antara ketegasan dengan kedisiplinan beda dengan kekerasan dan kekasaran. Bedanya apa nanti kita akan jelaskan. Sebagian orang tua menganggap bahwa oh, kalau kita pengen punya anak yang mentalnya kuat, maka kita harus punya disiplin yang super ketat. Jadi kalau terlambat 1 menit, maka tangan akan melayang. Ya. Pokoknya bangun jam sekian, lewat 2 detik, kena hukuman. Nah, itu namanya super apa? Super ketat. Mungkin kayak di militer mungkin ya. Pokoknya ada apa-apa, prit, rumahnya siap sedia yang namanya sempritan. Jadi sampai tetangganya kayak anak bal-balan ngumah apa-apa. Jadi saking apanya? Saking disiplinnya. Apakah itu cara yang tepat ya untuk membuat anak itu punya mental kuat? Jawabannya belum tentu. Ya. Bahkan bisa jadi ketika hukuman atau peraturan itu terlalu ketat, terlalu kasar, terlalu keras, ya, itu bisa jadi malah tidak menghasilkan nilai yang positif. Bahkan justru akan mengakibatkan munculnya dampak negatif. Apa itu? Anak-anak yang biasa ditangani dengan cara-cara yang seperti itu, kadang-kadang justru akan membuat anak tersebut menjadi keras, kaku, dan otoriter. Ini juga bahaya juga. Ya, di satu sisi kelemar-kelemar itu bahaya, malas itu bahaya, tapi di sisi lain otoriter juga bahaya. Ya. Kalau istilah mahasiswa kepada dosennya itu dosen apa? Dosen killer. Killer itu apa? Terjemahan bebasnya killer itu pembunuh ya. Ya orang ngasih lah, masa dosen apa? Bunuh, maksudnya dosen yang terlalu kencang, terlalu keras mungkin ya, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita punya anak, selalu hari-harinya kita ancam, kemudian selalu kita kerasi, kita kasari, dikhawatirkan anak ini nanti akan tumbuh menjadi pribadi yang kasar. Ya, dan akan tumbuh menjadi pribadi yang otoriter dan kaku, sulit untuk membawa diri. Dan bahkan mungkin juga sulit untuk tersenyum. Dan ini tentu tidak kita harapkan. Lah terus yang diharapkan bagaimana Ustaz? Yang kita harapkan itulah disiplin, ketegasan, tapi tidak kasar. Apa bedanya Ustaz antara tegas dengan kasar? Ini yang tadi saya janjikan, kita akan jelaskan antara kasar dengan tegas. Ya. Kalau kasar, itu identik dengan kekerasan fisik. Ya. Kekerasan fisik berupa pukulan atau suara yang apa? Yang keras, yang tinggi, membentak misalnya. Ya. Kemudian mata melotot, muka merah, tangan bergerak, kaki tidak ketinggalan. Itu namanya kasar. Itu namanya kasar. Kalau tegas, enggak mesti. Yang namanya orang tegas itu enggak mesti suaranya tinggi. Dengan tatapan muka serius mengatakan tidak kepada anak dengan muka yang serius walaupun suaranya tidak tinggi, itu sudah dianggap sebagai sebuah ketegasan. Jadi ketika anak misalnya dia minta sesuatu yang kita tahu sesuatu yang diminta anak ini akan merusak anak kita. Ya contoh yang paling gampang lah di zaman kita ini ya, permainan yang kadang-kadang menguras waktu anak. Apa itu? PS atau game ya. Game entah itu game online atau game yang semisalnya. Kalau kita tahu wah ini buat anak saya ini enggak cocok, ini nanti akan menghabiskan waktu anak saya. Ketika anak minta dan kita tahu bahwa setelah memakai pertimbangan banyak bahwa ini justru akan merusak anak, mental anak kita, waktunya akan habis di depan layar kaca, maka ketika anak minta kita katakan tidak. Setelah kita jelaskan kenapa orang tua mengatakan tidak, ini penting ya, menjelaskan kenapa tidak itu kenapa. Jadi jangan-jangan nanti kalau nggak dijelaskan alasannya dipikirnya orang tua ini pelit ya, nggak sayang, itu kan karena tidak dijelaskan. Makanya ketika kita katakan tidak sama anak, dijelaskan apa alasannya ya. Kemudian kalau memang kita punya alternatif pengganti, kita kasih alternatif pengganti yang bisa menyibukkan anak dengan sesuatu yang sifatnya positif. Nah, kalau misalnya orang tua sudah mengatakan tidak, walaupun anak nangis bagaimanapun juga, maka tetap katakan tidak. Itu namanya tegas. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan aturan, ya, dan itu sudah kita pertimbangkan itu baik, walaupun anak itu nangis bagaimanapun juga, maka kita katakan tidak, ya. Dan kita nggak perlu mengangkat suara, cukup kita katakan tidak, ya. Contoh yang lain tegas, kita punya aturan, ya, anak ngaji. Ternyata kita sudah jatah kamu ngajinya dalam sehari sekian halaman. Ternyata baru dapat misalnya ya, anak sehari ngaji 5 halaman misalnya. Misal targetnya sehari harus ngaji 5 halaman. Ternyata baru 2 halaman ngambek anaknya. Baru 2 halaman anaknya ngambek. Ya karena satu lain hal biasalah, anak itu kan kadang-kadang labil ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja labil emosinya. Iman itu naik dan turun. Baru dapat 2 halaman, anak ternyata enggak mau menyelesaikan. Kita nasihati, ayo nak, ini dan seterusnya. Ternyata enggak mau juga, ya sudah. Nah, kita tunggu ketika anak itu butuh sesuatu kepada orang tuanya. Misalnya, orang tua akan pergi ngajak kemana, misalnya ada 2-3 anak. Ternyata, anak yang tadi ini enggak menyelesaikan ngajinya, pengen ikut. Pengen ikut. Sedangkan dia belum menyelesaikan ngajinya. Kita katakan, loh nak, kamu kan tadi pagi tidak menyelesaikan ngajinya. Mamas diajak karena menyelesaikan ngajinya. Lah kamu belum selesai ngajinya. Ah, dia mesti akan respon nangis dan seterusnya. Enggak. Walaupun dia nangis, enggak kita kasih. Supaya apa? Supaya anak tahu resiko dari perbuatan yang dia lakukan. Ini yang kadang-kadang orang tua tuh enggak tega. Ya. Yeah. Kadang-kadang orang tua itu gak tega mendengar anaknya apa? Nangis. Akhirnya anak ini punya senjata paling manjur namanya nangis. Ya. Dan ini kadang-kadang dilakukan oleh orang tua juga. Orang tua ngajak ke warung. Orang tua ngajak ke warung. Sebelum berangkat, sudah diwanti-wanti, nak, nanti di warung gak usah minta-minta jajan ya. Di rumah sudah ada jajan. Nanti di warung gak usah minta mainan ya nak ya. Karena di rumah sudah banyak mainan. Sudah dijanjiin kayak gitu? Iya. Anak itu mengatakan iya. Iya. Kata si orang tua. Kata si anak. Ternyata ya, setelah kita katakan seperti itu, sampai di warung, anaknya menyalahi janji. Dan minta mainan. Ya. Dan dia minta, dan ibunya sudah bilang, nak, tadi kan mengingatkan, tadi kan kamu sudah bilang kalau ke warung gak akan minta mainan. Kenapa kamu sekarang minta? Minta, pokoknya minta, minta. Nangis. Biasanya yang punya warung itu memanfaatkan apa? Kesempatan. Jenane bakul ya mesti kaya kue. Namanya penjual seperti itu. Bukannya malah dineng-neng nih, malah dikasih tahu ini ada yang lebih bagus lagi. Waduh, jenane bakul. Namanya penjual memang seperti itu. Nah, ketika orang tua punya ketegasan, maka walaupun anaknya nangis, gak dikasih. Tapi sebagian orang tua gak bisa, atau belum bisa, untuk mempunyai sifat tegas tadi. Macam-macam alasannya, wah nanti dibilang pelit, sama yang punya warung, nanti dibilang orang tega temen, dan seterusnya. Nah ini yang harus kita tumbuhkan di dalam jiwa diri kita sebagai orang tua. Jadi ketegasan ini perlu. Kalau tidak, ya, kalau tidak ini ya, setiap anak nangis, akhirnya kita luluh, kita berikan. Nanti anak itu terbiasa menghadapi masalah dengan apa? Nangis. Dan ini bisa jadi terbawa sampai anak ini besar. Ya. Sampai anak besar ada masalah, tahu-tahu dengan apa? Nangis. Dipikirnya nangis itu akan menyelesaikan masalah. Kenapa anak bisa punya pikiran seperti itu? Ternyata bisa jadi karena orang tuanya yang memang membiasakan anak itu menghadapi masalah dengan menangis. Maka inilah yang kedua. Nah, yang kedua adalah tegas dan disiplin dalam peraturan, akan tetapi tidak harus kasar dan keras. Yang ketiga, ini poin yang terakhir hari ini, adalah latihlah anak agar bisa memilih dan menentukan sendiri. Ini melatih anak untuk memilih dan menentukan sendiri. Jadi, kenapa kok dilatih anak untuk memilih? Karena di sini kita sedang mengajari anak berani bersikap. Ya, berani untuk bersikap dan menentukan pilihannya. Dan kalau sudah menentukan pilihannya sendiri, maka dia harus siap untuk menghadapi resiko dan akibat dari pilihannya. Dan tentunya wahai orang tua, bukan berarti anak ini nggak dikasih gambaran, ya. Misalnya contoh yang paling mudah, misalnya mainan, ya, mainan di hadapan anak ini karena dia punya prestasi, kita kasih hadiah beli mainan. Kita bawa anak itu ke toko mainan, di depan dia ada mobil-mobilan, ada motor-motoran, mungkin juga ada apalagi mainan, ya, mobil-mobilan, tembak-tembakan misalnya, ya, kemudian juga mungkin ada robot-robotan mungkin, ya, sekian, atau ada bola, ada apa, anak bingung. Maka orang tua tugasnya adalah memberikan edukasi kepada anak. Nina, kalau kamu pengen beli motor-motoran ini, kamu di rumah sudah punya apa belum? Sudah punya. Terus modelnya kayak gini atau enggak? Mirip. Ya sudah, mendingan kamu ngambil yang ini, kamu belum punya. Jadi orang tua itu adalah tugasnya memberikan arahan saja. Atau ini kelebihannya ini, kalau ini kelebihannya ini lebih mahal. Ya, kemudian ini murah, tapi banyak, tapi mungkin juga cepat rusak. Ya, ini kamu sudah punya di rumah, cuman beda warna saja. Jadi orang tua tugasnya memberikan arahan, setelah itu anak yang memberikan keputusan. Ya. Dan kita harus jelaskan kepada anak, nak, kamu itu kalau sudah memutuskan seperti ini, nanti kamu tanggung resikonya. Jadi misalnya anak tetap pengen membeli mainan yang sama dengan yang di rumah, ya sudah, nanti kalau sampai ke rumah, kamu gak boleh ngeluh, minta ditukar. Ternyata sampai di rumah, anak itu minta ditukar. Enggak. Itulah anak dilatih untuk mengambil resiko dari apa yang dia pilih. Ya. Termasuk juga selain itu, memilih baju. Ya. Termasuk juga mungkin, ya, milih sekolahan, akan tapi di sini orang tua perlu selektif, ya. Perlu selektif. Ya, ada sebagian orang tua itu tidak punya ketegasan sama sekali. Jadi anaknya asal ikut-ikutan temannya sekolah ke sana. Orang tua karena enggak tega akhirnya dibiarkan, padahal sebenarnya sekolah di sana itu tidak baik buat anak mentalnya misalnya, pergaulannya. Maka anak itu dari kecil diusahakan untuk memilih, termasuk misalnya milih waktu misalnya. Saya kadang-kadang sama anak seperti itu. Misalnya anak ini hari libur, kamu ngajinya sehari insya Allah lebih dari sekali, dua kali. Kamu milih waktunya kapan? Oh, anak itu akan milih. Ya misalnya saya nanti jam 9 ngajinya, jam 7 sampai jam 9 saya main-main. Ya sudah, nak, nanti jam 9 kamu harus datang. Nah, dia yang tentukan. Ketika dia yang tentukan, maka dia akan ada rasa tanggung jawab, saya harus memenuhi pilihan saya tadi. Maka ketika anak sudah terbiasa untuk memilih, ya, dan menentukan sendiri arah yang dia inginkan, maka itu salah satu cara untuk mencerdaskan mental anak. Ini tiga hal yang kita bahas pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada tema mencerdaskan mental anak bagian yang kedua. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Ikhwatal Islam, demikian untuk sesi materi dari bahasan penuh manfaat serial dari Fikih Pendidikan Anak Mencerdaskan Mental Anak. Kita akan memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab, dan kita akan masih bergabung dengan Studio Insani Purbalingga berikut. Tanya bisa menghubungi nomor kami di 085-600-1880 atau juga menggunakan line telepon di masing-masing radio yang mengikuti kajian di kesempatan hari ini. Kita langsung saja, Ustaz, bacakan dari pendengar Insani yang sudah mengajukan pertanyaan di kesempatan hari ini. Yang pertama datangnya dari Umu Nisa yang bertanya, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apabila anak masih usia balita, usia 2 atau 3 tahun, jika marah melempar barang, berguling-guling, kemudian apakah bisa kelihatan sifat yang pemarah ketika sudah besar nanti. Bagaimana menyikapi anak yang sedikit-sedikit marah atau rebel? Mohon nasihatnya Ustaz. Anak usia 2-3 tahun ketika marah guling-guling, melempar-lempar dan seterusnya, itu apakah bisa dilihat bahwa anak ini nanti besarnya seperti itu? Bisa jadi, akan tetapi belum tentu. Jadi tergantung bagaimana taufik dari Allah yang pertama, kemudian yang kedua adalah penanganan dari orang tuanya. Jadi ketika anak punya hobi seperti itu, apakah orang tuanya membiarkan saja, ya, atau orang tuanya itu berusaha untuk memberikan pengarahan kepada anak? Tentunya ketika anak usia segitu ya harus menyesuaikan bahasa yang bisa dicerna oleh anak itu. Misalnya dia suka ngelempar-ngelempar, misalnya dia ngelempar ya, mainannya dilempar, kemudian mainannya itu pecah misalnya. Maka ketika anak ini emosinya sudah apa namanya, sudah mereda, ya, maka saat itu jelaskan dengan baik-baik kepada anak. Lihat nak, nih, ya, kamu tadi ngelempar mainan ketika marah. Lihat nih mainannya rusak. Bisa dipakai lagi nggak? Ya. Atau misalnya anak itu bikin sampah. Ya, ketika marah kertas disobek-sobek terus di kesana kemari. Kalau anak lagi kayak gitu, diingatkan sulit, karena emosinya sedang labil. Ketika emosinya sudah stabil, kita minta anak itu untuk bersihin. Wah capek, ya, mungkin seperti itu ya, capek. Lah tadi yang melakukan ini siapa? Kalau kamu gak mau capek, gak usah diulangi lagi seperti ini. Ini yang namanya pendidikan, ya. Melatih anak untuk bertanggung jawab. Ketika berbuat sesuatu, dia harus tanggung jawab. Setelah mainan, dia rapiin. Ya, kalau misalnya anak masih sulit, dibantu sama orang tuanya. Jadi orang tua ini ikut membantu anak. Misalnya anak numpahin air misalnya, atau sengaja mainan air sampai becek misalnya. Nah, di situ anak disuruh untuk membersihkan. Ternyata anak enggak mau, dibantu sama orang tuanya. Ternyata belum mau juga, orang tua kasih contoh. Ya, maka insya Allah dengan seperti itu, kebiasaan buruk itu akan bisa diminimalisir insya Allah ta'ala. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat buat yang bertanya dan juga buat kita semua. Pertanyaan berikutnya Ustaz, datangnya dari Abu Raya yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah sikap tegas itu dimulai ketika anak masih balita? Apakah ketika anak apakah anak ketika balita ini sudah bisa berpikir dengan ketegasan kita? Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah sikap tegas itu bisa dimulai sejak anak balita? Bisa saja, akan tetapi tentunya tingkat ketegasannya itu beda, ya. Tingkat ketegasan kita terhadap anak balita berbeda dengan tingkat ketegasan kita terhadap anak usia sudah 10 tahun, 17 tahun dan seterusnya. Jadi tetap porsinya berbeda, akan tetapi insya Allah sudah bisa. Bahkan ketika anak masih, jangankan balita, anak sudah bisa ngelihat, melihat roman muka orang tuanya, itu dia sudah bisa memahami anak orang tua ini sedang dalam kondisi apa. Coba aja kalau gak percaya, anak sudah bisa ngelihat, kemudian Anda pasang muka serem di hadapan anak Anda, nangis. Ya, nangis. Padahal cuma apa? Melihat raut muka kita. Tapi coba lihat, anak sudah bisa ngelihat ya tentunya. Anak sudah bisa ngelihat, berapa bulan sudah bisa ngelihat. Kemudian kita dekati sambil kita ketawa, senyum. Anak akan ikut senyum. Cuman dia itu belum bisa mengungkapkan kata-kata. Jadi keliru kalau misalnya anak, sebagian orang tua mengatakan bahwa anak ini belum bisa ditegasin. Bisa, tapi porsinya berbeda gitu loh. Nah, porsinya berbeda. Sekali lagi kita bicara tegas, bukan berbicara apa? Kasar, ya, bukan berbicara kasar. Jadi jawaban intinya adalah bisa, akan tetapi porsinya tidak setinggi ketika anak itu sudah mulai besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Mungkin di kesempatan hari ini kita langsung beri kesempatan kepada pendengar dan juga pemirsa Roja TV. Silakan. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita akan mengajukan pertanyaan dari pendengar dan pemirsa Roja dan sudah tersambung dengan Bapak Abu Ihsan di Tasikmalaya. Silakan Pak Abu Ihsan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz menyikapi kasus anak saja. Seperti dari ya, anak usia SD Ustaz ya. Dari kelas 1 sampai kelas 5, alhamdulillah itu prestasinya bagus Ustaz ya. Ranking pertama terus gitu kan. Sekarang udah duduk di kelas 6. Karena ada sistem perubahan mungkin metode pendidikan Ustaz ya, ketika pembagian rapor itu, jadi sekarang sudah tidak pakai ranking lagi Ustaz ya. Iya. Ketika anak tanyakan kepada pihak yayasan atau pihak pendidikan, ternyata memang sistemnya berubah, jadi tidak hanya mencantumkan nilai-nilai yang sifat yang sifatnya IQ saja Ustaz ya. Ketika saat itu maka anak saya kelihatan sedikit agak ngedrop emosinya saja, kecerdasan mentalnya saja. Terus saya juga sebagai orang tua, jadi ketika mau ujian-ujian seperti sekarang apa UAS itu juga motivasi kepada anak jadi agak sedikit kendor sebenarnya. Ya, nah, untuk memperbaiki mental anak itu biar kecerdasan mentalnya juga kembali full Ustaz. Mohon saran-saran dari Ustaz bagaimana menyikapi anak saya tersebut Ustaz ya. Baik. Terima kasih Pak Wisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bapak Ihsan yang ada di Tasik, saya tidak akan mengomentari tentang perubahan apa? Tentang perubahan metode atau perubahan sistem ya yang sekarang enggak pakai ranking, saya tidak akan komentari itu. Karena mungkin mereka yang berkepentingan dalam hal itu punya pertimbangan-pertimbangan khusus. Yang akan saya komentari adalah bagaimana menangani anak yang kemudian mentalnya agak down karena tahu setelah belajar ini tidak ada lagi ranking-rankingan. Begini Bapak, bahwa anak itu yang namanya ranking itu hanya sebenarnya hanya sekedar stimulus saja, hanya sekedar rangsangan supaya anak semangat. Akan tetapi tujuan utama itu bukan itu. Ini harus kita tanamkan dalam jiwa anak kita. Bapak perlu menjelaskan kepada anak bahwa yang penting buat Bapak itu bukan kamu ranking 1 atau ranking 2. Yang penting buat Bapak, kamu wahai anakku bisa mengamalkan ilmu yang kamu dapatkan. Menurut Bapak, kamu rankingnya 3 atau 5 atau 6, tapi kamu sholat berjamaahnya rajin, ngajinya rajin, suka membantu orang tua, itu lebih berharga, lebih Bapak senangi dibandingkan ketika kamu rankingnya 1 tapi gak pernah mau bantu orang tua. Ya. Jadi ini yang harus dijelaskan kepada anak. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kamu mengharapkan ranking, apa yang kamu inginkan dibalik itu? Apa kamu menginginkan decak kagum dari teman-temanmu? Teman-temanmu akan mengatakan, oh si Fulan sepanjang tahun selalu ranking 1, gak pernah turun. Kalau itu yang kamu harapkan, nak, itu berarti kamu sudah terjangkiti penyakit yang namanya tidak ikhlas. Nah ini harus diterangkan juga dalam jiwa anak kita. Memang sejak dini yang namanya keikhlasan itu harus dilatih. Ini yang kedua. Yang ketiga, dijelaskan kepada anak bahwa yang penting tadi yang saya sampaikan di muka, bahwa kecerdasan itu bukan hanya diukur dari ranking atau nilai eksak saja, tapi juga kecerdasan mental, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, taat beribadah kepada Allah, sabar, suka membantu orang lain, ketika menghadapi masalah tidak gampang putus asa, tidak cengeng. Ya, itu juga kita harapkan darimu wahai anakku. Jadi anak ini bisa dijelaskan poin-poin yang tadi saya sebutkan. Dan yang keempat, Anda sebagai orang tua jangan menyerah dengan kondisi. Jadi anak Anda ketika dia mendapatkan rapor dan ternyata dia berprestasi walaupun tidak dilihat dari rankingnya, tapi dari angka-angka atau dari huruf-huruf itu bisa kelihatan, A, B, B plus, B kurang, itu kan bisa kelihatan. Kalau ternyata anak-anak kita ternyata itu tinggi semuanya, maka kita sebagai orang tua yang menjanjikan hadiah buat anak itu gak apa-apa, stimulus juga. Akan tetapi itu cuma rangsangan saja, tidak bisa dijadikan sebagai tujuan utama anak. Tetap anak itu seperti yang saya katakan di poin yang pertama atau poin yang kedua, bahwa tujuan utama dia adalah ingin mengamalkan ilmu yang didapatkan. Semoga bermanfaat. Wallahualam. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian Pak Abu Ihsan di Tasik. Yang berikutnya ada Ibu Rahma di Purwakarta yang sudah masuk via telepon. Silakan, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maksudnya gimana caranya biar kita bisa satu visi dan misi sama orang tua? Jadi saya punya adik. Dulu adik saya itu pengen pesantren. Tapi sekarang adik saya itu malah ikut seni tari kayak gitu, les-les tari. Dan ibu saya itu mengizinkan, mendukung gitu kan. Jadi saya sebagai kakak yang memang di rumah itu sendirian gitu ya untuk mengembangkan sunnah, gimana cara untuk teruskan kembali pemikiran orang tua gitu. Sedangkan sebentar lagi saya kan mau menikah, mau pindah dari rumah gitu kan. Gimana caranya untuk kontrol adik-adik saya? Baik. Terima kasih. Silakan. Dari Rahma yang ada di Purwakarta, pertanyaan yang bagus dan juga ini menunjukkan kepedulian Anda terhadap perkembangan adik-adik Anda. Tentu yang bisa dilakukan adalah berusaha menyadarkan orang tua tentang pentingnya ilmu agama, ya, tentang pentingnya ilmu agama. Dan ini nggak bisa instan, itu nggak bisa. Jadi butuh tahapan-tahapan yang mungkin panjang. Jadi mulai dari dijelaskan kepada orang tua tentang manfaat ilmu agama di dunia dan di akhirat, kemudian keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mendalami ilmu agama, derajatnya akan diangkat di dunia, itu baru di dunia, nanti di akhirat juga. Ya, kemudian janji-janji indah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau misalnya Anda sebagai anak menjelaskan kepada orang tua mungkin agak berat, ya. Maka Anda bisa menggunakan dengan cara-cara yang lain. Ya, bisa dengan kajian, punya rekaman kajian, di-styling, ya, seakan-akan Anda dengerin di kamar padahal sebenarnya suaranya agak dikerasin supaya kedengaran sama orang tua dan seterusnya. Ini tugas yang pertama, dan ini butuh proses, ya, butuh waktu. Tugas yang kedua adalah Anda melakukan pendekatan kepada adik-adik Anda. Bagaimanapun juga, kakak, kalau Anda baik sama adik-adik, itu punya kedudukan di hati adik-adik. Maka di sini perlu kakak ini melakukan pendekatan kepada adik-adik, ya, kepada adik-adiknya, dengan pendekatan-pendekatan yang kira-kira membuat adik itu tertarik, senang. Bisa dengan diberikan majalah misalnya, ya, majalah yang khusus remaja, yang islami, yang bagus, dihadiahkan kepada adik supaya dia baca sendiri, ya. Atau diberikan hadiah apa, kemudian setelah diberikan hadiah diajak ngobrol empat mata, ya, dari hati ke hati. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah doa, ya, mendoakan orang tua dan adik supaya dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita berusaha. Masalah hasil itu bukan di tangan kita, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pendengar radio Pas FM di Salatiga. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertanyaan yang pertama datang dari Umi Puspa yang ada di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, bagaimana cara membedakan anak-anak kita ini bermental penakut dan dia itu sebagai juga termasuk pemalu. Apakah hal ini perlu diubah atau rasa pemalu ini memang harusnya ada pada putra-putri kita, Ustaz? Tabata. Ya. Untuk Umi Puspa yang ada di Salatiga. Pemalu itu adalah sifat yang positif. Ini yang harus kita pahami terlebih dahulu. Pemalu adalah sifat yang positif. Karena Nabi SAW mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Pernah suatu saat Nabi menemukan ada dua bersaudara. Yang satunya sedang menasehati anak saudaranya ini karena punya sifat pemalu, supaya mengurangi sifat malunya tadi. Maka apa komentar Nabi? Da'hu, biarkan saudaramu itu. Maksudnya biarkan dia punya sifat malu. Fa innal haya'a minal iman. Sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Wala ya'ti bi khairin, wala ya'ti illa bi khairin. Dan malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi ini perlu kita fahami terlebih dahulu. Malu itu adalah termasuk keimanan. Sehingga malu itu sifat yang positif. Tapi ada tapinya. Malu yang positif itu apa? Malu yang positif adalah malu yang mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Itu namanya malu yang positif. Adapun malu yang menghalangi seseorang untuk menjalankan perintah agama, itu adalah malu yang tercela. Contoh misalnya, nak kenapa enggak kudungan, malu sama teman-teman. Ini berarti malu yang apa? Yang tercela. Ini malu yang tercela. Ya. Yang positif bagaimana? Kamu kenapa enggak ke masjid? Kamu kenapa setiap hari sholatnya di masjid? Malu sama Allah kalau saya sholatnya di rumah, saya sehat. Nah, ini adalah malu yang apa? Yang positif. Nah, jadi harus bedakan. Malu itu bagian dari iman, tapi malu yang kayak apa? Kalau malu yang mengajak seseorang untuk meninggalkan perbuatan yang jelek, ya, misalnya kenapa kamu enggak buka, kenapa kamu keluar rumah selalu kerudung, pakai kerudung, malu saya kelihatan aurat saya. Nah, itu malu yang positif, itu harus diperhalangkan, bahkan harus dipertebal. Tapi kalau malu itu menyebabkan seorang meninggalkan aturan agama, maka itulah malu yang tercela. Jadi ini jawabannya, secara asal malu adalah bagian dari iman dan itu perlu dipertahankan, tapi lihat efeknya kayak apa. Kalau efeknya justru akan membuat dia tidak menjalankan perintah agama, maka itu malu yang tercela dan harus diperbaiki. Kalau justru akan membuat dia taat beribadah kepada Allah, maka itu adalah sesuatu yang sifatnya positif. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas nasihatnya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz dari pendengar Radio Insani yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya wasis di Brobot. Ustaz, saya mau bertanya, ada seorang anak tapi dia sudah terpisah selama 20 tahun dengan orang tuanya dari lahir dan dirawat di sebuah keluarga. Sekarang anak ini mau bertemu dengan orang tua kandungnya. Apa yang harus dilakukan untuk menepus rasa rindu dan bagaimana menurut syariat agama? Mohon nasihatnya Ustaz. Saudara wasis yang ada di Brobot ya, 20 tahun berpisah dengan orang tua, sekarang mau ketemu, apa yang harus dilakukan dan bagaimana sikapnya? Tadi gak dijelaskan kenapa berpisah ya. Berpisah ini karena orang tuanya maaf kurang bertanggung jawab, atau karena kondisi yang membuat orang tua melakukan seperti itu karena ekonomi dan seterusnya, atau yang lain-lain. Jadi kalau misalnya itu adalah karena orang tua yang kurang bertanggung jawab, maka di sini si anak perlu menyiapkan mental untuk memberikan maaf kepada siapa? Kepada orang tuanya. Bagaimanapun juga, sekalipun orang tua itu tidak melakukan tugasnya mendidik anak, tetap dia punya jasa. Apa jasanya? Melahirkan. Ya, melahirkan, menjadi sarana proses untuk wujudnya dia di muka bumi ini. Itu adalah jasa yang sangat besar. Jasa yang sangat besar dari orang tua kepada anaknya. Kalau anak orang tua itu meninggalkan anaknya karena motif kurang tanggung jawab, maka Anda wahai anak berusaha untuk menyiapkan pintu maaf yang selebar-lebarnya kepada orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua itu karena kondisi yang mendesak, maka ya Anda berusaha untuk ya menyampaikan apa yang perlu disampaikan positif, mendakwahi orang tua mungkin. Kalau memang orang tuanya belum mengenal sunnah ya, atau juga mungkin juga mempersiapkan hadiah buat orang tua ya, dengan harapan nanti orang tua bisa bergembira dan senang ketemu dengan Anda. Sambil doakan terus orang tua supaya senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.